إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Masih berkaitan dengan adab-adab Ashabul Hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa yatawasawna bil haqqi wa bis sabr. Dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Yani menjalankan daripada firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Sebagaimana ini telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa yatahabbuna fid din wa yatabaghaduna fi, dan mereka juga saling cinta di antara mereka di dalam agama. Yani kecintaan mereka didasari karena agama, karena din, bukan kecintaan karena kesamaan daripada hobi, kesamaan daripada kesenangan, kesamaan daripada pekerjaan, kesamaan daripada pendidikan, satu alma mater dan semisalnya. Kecintaan bukan didasari karena hal-hal tersebut. Bukan pula karena golongan dan kesukuan. Tetapi karena agama. Saling cinta karena ukhuwah imaniyah. Itulah cinta yang berpahala. Dan itu merupakan sebentuk-bentuk kekuatan dalam ikatan iman. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, bahwasannya tidaklah salah seorang kalian beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kecintaan-kecintaan yang didasari karena nilai-nilai iman. Itulah kecintaan yang terpuji. Dan kecintaan tersebut akan membawa kepada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang cinta kepada saudaranya disebabkan karena agama. Di antara keutamaan tersebut adalah dia dijanjikan untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." 7 kelompok manusia tujuh golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia atau mereka ini pada naungannya, naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Di hari di mana matahari didekatkan kepada para hamba sejauh atau sejarak 1 mil atau 2 mil di atas kepala. Tentunya pada hari tersebut setiap manusia butuh kepada naungan dari teriknya matahari. Dan masing-masing mereka berlindung dan bernaung dari amalan-amalan masing-masing. Masing-masing hamba. Maka di antara amalan yang akan membawa kepada naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulan tahabba billah istama'a alaihi wa taraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kecintaan bukan karena sebab hubungan nasab. Kecintaan bukan karena ada relasi bisnis. Kecintaan bukan karena semata perkawanan dan pertemanan dalam jaringan sosial. Tapi kecintaan didasari karena din, karena agama. Cinta terhadap saudaranya disebabkan karena ketaatannya kepada Allah, kesolehannya kepada Allah. Maka itulah cinta yang akan membawa kepada ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahabba fillah istama'a alaihi wa taraqa alaihi. Berjumpa karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan mahabbatullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberitakan daripada firman Rabbul Alamin dalam hadis qudsi, Allah menyatakan wajiban mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku siapa saja yang saling cinta karenaku. Orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Di saat seseorang berkata kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian Mu'adz menyatakan, Allah, apakah karena Allah? Allah, yakni iya, karena Allah. Kemudian diulang sampai 3 kali, apakah karena Allah? Iya, karena Allah. Maka kemudian Mu'adz menyatakan, absyur, bergembiralah kamu dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menyatakan wajibat mahabbati lil mutahabbi nabiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling cinta karenaku. Dan orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar-mimbar cahaya. Bahkan sampai-sampai hal tersebut membawa kepada ibtah, ya, membawa kepada rasa ingin untuk mendapatkan keutamaan tersebut dari para anbiya dan siddiqin dan syuhada. Iri untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Disebabkan karena mahabbah. Kecintaan seseorang terhadap saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ala manabir min nur. Di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumul anbiya wasiddiqun wasyuhada, yang diirikan oleh para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Dan orang-orang yang saling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapatkan mahabbatullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan serukan kepada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu, wa Jibril, sungguh Allah mencintai fulan maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru kepada penduduk langit sana. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga namanya harum dikenal oleh jajaran para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diletakkan al-qabul di atas muka bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kedudukan bagi orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ainal mutahabu nabi jalali, di mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku. Al yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, pada hari ini akan aku naungi mereka pada naunganku, di hari tiada naungan kecuali naunganku. Dan hadis-hadis yang banyak sekali terkait dengan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala di antara mukminin. Karena memang mereka orang-orang yang beriman, sifat mereka yang paling menonjol adalah saling cinta di antara mereka. Ruhamau bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ini adalah sifat daripada orang-orang yang beriman. Kemudian wa yatabaghaduna fi. Ini juga merupakan sifat daripada ashabul hadis. Mereka saling benci, tentunya bukan di antara ahlul hadis. Ya, ini kebencian yang mereka berikan kepada selain mereka disebabkan karena agama. Bukan kebencian karena golongan, karena kesukuan, karena kelompok, karena ras. Ya. Bukan kebencian karena persaingan bisnis. Bukan kebencian karena berbeda sekolah, tawuran dan sebagainya, bukan. Bukan kebencian karena berbeda supporter. Ini supporter daripada sepak bola ini yang sana, sepak bola sana. Ataupun supporter dalam cabang-cabang olahraga yang lainnya. Tidak. Kebencian karena berbeda perguruan silat. Tidak. Kebencian karena agama, karena Allah Subhanahu wa taala. Yatabaghaduna fillah. Kecintaan mereka karena Allah, demikian pula kebencian mereka juga karena Allah. Dan ini merupakan awthaqoral iman, sekuat-kuat ikatan iman. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa yujanibuna ahlal bid'ah wa dhalalat. Berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, dan mereka menjauhi ahlul bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Ahlul bid'ah mereka tentunya ya berada di atas penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, dalam ibadah dan dalam berbagai macam aspek-aspek agama. Maka tentunya yang pertama adalah bagi orang-orang yang mampu untuk menegakkan hujah atas mereka dari kalangan para ulama, menegakkan hujah kepada mereka. Adapun para pelaku-pelaku bid'ah dan bukan penyeru bid'ah, maka muamalahnya berbeda. Ya. Karena bisa jadi mereka ini para pelaku bid'ah disebabkan karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman, maka butuh untuk kemudian dijelaskan, diajak kepada sunnah, ya, disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Sehingga dari sisi ini para ulama membagi, ya, pelaku bid'ah itu menjadi dua. Yang pertama adalah du'at ila syar, para penyeru kepada kejelekan. Ini yang disebut dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Maka para penyeru kebid'ahan dan didengkot hawa nafsu ini, mereka tidak boleh diambil ilmunya. Dan perlakuan kepada mereka adalah dengan memperingatkan umat dari bahayanya. Mereka inilah yang digambarkan oleh Rasul SAW sebagai du'atun ila abwabi jahannam. para dai-dai penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Man ajabahum qadafuhu fiha. Siapa saja yang kemudian mengijabai seruan mereka, ajakan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Du'at ala abwaabi jahannam. Wal'iyadzu billah. Adapun kelompok yang kedua adalah semata-mata memang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, tapi mereka adalah awam. Awamun nas. La ya'rifuna syai'a. Tidak mengerti apa-apa. Sekedar ikut-ikutan saja. Illa amani. Yang seperti ini, mereka bukan kemudian dijauhi, tetapi diajak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bil hikmah, dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik. Diberikan mau'idatul hasanah. Ya. Ini yang kedua. Dan mayoritas daripada kaum muslim adalah kelompok ini. Ya. Sedikit daripada mereka yang merupakan dedengkot-dedengkot ahlul ahwa'i wal bidah. Mayoritas kaum muslimin, mereka berada di atas ketidaktahuan. Maka menjadi tugas daripada para thullabul ilm yang menjadi penyambung lidah dari para ulama untuk menyampaikan kepada mereka hujjatullah. Menjelaskan kepada mereka al-ilmun nafi'. Orang-orang awam tentunya mereka berada dalam mara bahaya karena mereka mengikuti sesuatu yang membahayakan daripada akidah mereka, ibadah mereka, dan jalan hidup mereka, manhaj mereka. Meskipun kerusakan tersebut ada pada diri mereka, tidak membawa kepada kerusakan yang lain karena mereka bukan para penyeru. Maka orang-orang yang seperti ini, farhamu, mereka harus kita berikan kasih sayang kepada mereka. Ya, harus kita berikan sikap-sikap lemah lembut terhadap mereka. Diajak kepada jalan hidayah. Diajak dengan cara-cara yang hikmah. Kecuali apabila seseorang merasa dirinya tidak aman daripada tergelincirnya dia dan ikut sertanya arus terseret, justru malah bukan dia yang mewarnai tapi justru diwarnai. Bukan dia yang menyeret, justru dia yang terseret. Bukan dia yang mengajak, tapi yang terajak. Maka yang seperti ini. Fantabiu. Ya, berhati-hati. Ya. Ada sebagian daripada para thullabul ilm yang mampu untuk kemudian ya, Masya Allah diterima dakwahnya di masyarakat. Bil hikmah, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Menjelaskan kepada mereka. Agama mereka. Maka ini yang dimaukan. Berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Dan memusuhi daripada ashabul ahwa. Sekali lagi ashabul ahwa di sini maksudnya adalah para tokoh-tokoh yang mengajak kepada kehancuran, kesesatan, ya, kebinasaan umat. Maka permusuhan di sini adalah permusuhan dengan cara hikmah. Dan permusuhan di sini adalah permusuhan yang dibangun secara ilmiah. Ya. Bukan permusuhan karena kebencian terhadap syakhsiyah. Kepada person, individunya, bukan. Sehingga di saat kemudian menyebutkan sesuatu akan kesesatannya, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan kemudian mencela dan mencaci maki syakhsiahnya, kepribadiannya, atau dia terjatuh dalam maksiat ini, maksiat itu, tidak ada gunanya yang seperti itu. Tidak ada maslahatnya bagi umat. Tetapi jelaskan tentang penyimpangan-penyimpangannya secara ilmiah. Dan ini merupakan jihad dari para ulama. Jihadnya para ulama, para thullabul ilm. Dan di antara yang melakukan daripada perkara ini, dari kalangan para ulama banyak sekali. Ya. Dan ditulisnya kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis ini pun juga dalam rangka hal tersebut. Memerangi mereka. Ya. Oleh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Dan sebelum beliau, Abu Hatim Ar-Razi, juga Abu Sur'ah Ar-Razi, juga Al-Muzani. Dari kalangan murid-muridnya Al-Imam Syafi'i Al-Muzani. Ibnu Battah dari kalangan mazhab Hambali. Al-Qadhi Abu Ya'la Ibnu Al-Arabi dari kalangan Maliki. Abu Ja'far dari kalangan Hanafi atau Hawi. Dan seterusnya mereka menulis dan memberikan bantahan-bantahan terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan Ashabul Ahwa. Karena memang ini merupakan tariqah, jalan mereka. Ya. Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menjelaskan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Yu'adun ashabal ahwa wal jahalat, ini ada rinciannya sebagaimana tadi telah disebutkan. Di sana ada du'at, di sana ada awam. Ada ahlul bid'ah, ada fa'ilul bid'ah. Ya, ini berbeda. Sekedar pelaku yang itu tidak mendakwahkan dan bukan tokoh, mereka adalah awam, hanya melakukan dan ikut-ikutan, maka sikapannya berbeda. Adapun ahlul ahwa'i wal bid'ah, maka sebetulnya itu merupakan kewajiban dari umara, ya, penguasa, bersinergi dengan para ulama untuk kemudian mengatasi mereka. Bahaya mereka sangat besar terhadap umat. Dan akan menjadi sempurna musibah di saat umara mendengar daripada ashabul ahwa, penguasa mau mendengar daripada para penyeru-penyeru kebinasaan. Maka menjadi sempurna kebinasaan umat ini. Atau menjadi sangat besar petaka yang dialami oleh umat ini. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa halu wa halla qaumahum daral bawar. Ini orang-orang yang merubah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sunnah, nikmat hidayah kepada kekufuran. Wa halu wa fahal. Ahallu qaumahum daral bawar. Menimpakan kepada kaumnya kebinasaan. Na'udzubillah. Maka penguasa, ya, yang mereka memang memiliki saulah wa jaulah, memiliki kekuatan, saukah untuk melibas daripada berbagai macam kesesatan-kesesatan. Ada orang yang berani-beraninya menyatakan dirinya sebagai nabi misalnya. Allahul Musta'an. Atau pengikut daripada nabi-nabi palsu. Mengatakan dirinya al-mahdi, al-muhim. Banyak sekali para pendusta-pendusta. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan para perusak agama, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, hukumannya sangat berat sekali. Sekali lagi, ini yang melakukan adalah umara. Umara, mereka yang berhak untuk kemudian menangkapinya, kemudian berikan hukuman sesuai dengan kerusakan mereka. Sampai pada mereka jera tentunya. Adapun hukum di dalam Al-Qur'an sangat mengerikan. Allah menyatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya balasan daripada orang-orang yang yuharibunallah, memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di atas muka bumi adalah untuk diperangi. Disalib. Atau dipotong tangan dan kakinya dengan bersilangan. Atau diasingkan. Dibuang. Di negeri yang terasing. Sebagai bentuk daripada hukuman ya, di negeri yang terasing yang dia tidak dikenal di situ, dan dia juga tidak mengenal siapa-siapa di situ, dalam keadaan pemerintah setempat mengawasinya dan menyatakan ini adalah fulan sedang menjalani hukuman, ya, sehingga orang-orang pun mereka bisa berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap keberadaan dirinya, dan diberikan pendidikan-pendidikan dan diberikan tahdib, ya. Sehingga diharapkan dalam satu tahun pengasingannya itu kemudian dia kembali dalam keadaan sudah bertobat dari berbagai macam kerusakan-kerusakannya. Terjadi pada Sobi yang kemudian diasingkan oleh Umar bin Khattab selama satu tahun. Setelah itu menjadi orang yang baik, Sobi. Dan perkara ini memerangi daripada ashabul ahwa merupakan jihadnya para ulama, sekali lagi ahlul ilm, ya. Mereka yang harus berbicara, dan ini bukan termasuk daripada mencela ataupun menggibahi, bukan, tapi menjelaskan tentang kerusakan yang membahayakan daripada keselamatan akidah umat, keselamatan agama umat. Maka ini bukan bagian daripada ribah yang tercela. Di saat Imam Ahmad berbicara tentang fulan kada, ya, maka salah seorang yang ada di majelis menyatakan, Subhanallah ya Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, engkau menghibai manusia. Irtabtan nas, kata orang tersebut. Maka Imam Ahmad menyatakan, uskut, diam kamu. Kalau aku diam, kemudian yang lain juga ikut diam, lantas kapan manusia mengetahui tentang kebenaran? Tentang keadaan bahwa fulan ini tidak boleh diambil hadisnya, karena dia ini dhaif. Fulan tidak boleh diambil hadisnya, karena dia ini kadzab. Tidak boleh diambil hadisnya, karena dia itu wadah, pemalsu hadis misalnya. Dalam keadaan terus tersebar hadis-hadis palsu misalnya, hadis-hadis dhaif, maka ini adalah amanah ilmiah yang harus disampaikan. Bahkan perkara ini jauh lebih baik, ya, daripada seseorang menghabiskan waktu untuk ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Seandainya seseorang melakukan hal tersebut, kebaikannya hanya untuk dia saja. Sholat untuk dia, puasa untuk dia, pahalanya. Tetapi di saat berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bidah, maka kemaslahatannya untuk manusia secara umum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa menyatakan, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifah lil kitab wa sunnah aw al-ibadat al-mukhalifah lil kitab wa sunnah. Dan semisal daripada a'immatul bid'ah, para dedengkot-dedengkot ahli bid'ah adalah dari kalangan ahlul maqalat. Orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang menyelisih daripada Alkitab wa Sunnah. Atau memiliki ibadah-ibadah, tata cara ibadah yang menyelisih Kitab wa Sunnah. Fa'inna bayana halihim wa tahdhiral ummah minhum wajibun bittifaqil muslimin. Maka menjelaskan tentang kondisi mereka ini dan memperingatkan umat dari bahaya mereka adalah kewajiban. Menurut kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, ar-rajul yasumu yusalli wa ya'taqif ahabba ilaik aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Seseorang yang dia berpuasa, dia sholat, dia i'tikaf, apakah itu lebih engkau cintai, ataukah seseorang yang berbicara menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan ahli al-bid'ah? Faqal, maka Imam Ahmad menyatakan, idza qama wa shalla wa i'takaf fa inna ma huwa li nafsihi. Kalau seseorang itu berdiri sholat, ya, kemudian puasa, kemudian i'tikaf, maka itu semua untuk dia sendiri. Kemaslahatannya untuk dia. Wa idza takallam fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin. Wa hadza afdal. Apabila dia berbicara tentang ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka itu kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Dan ini yang lebih utama. Jadi kemaslahatannya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah mahdhah yang dilakukan oleh seseorang, karena kemaslahatannya, ya, lazimah masalah lazimah, ghair mutaaddiyah. Masalah yang kembali kepada dia, tidak kepada yang lain. Fa bayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimin fi dinihi min jinsil jihad sabilillah. Maka di sini Al Imam Ahmad menjelaskan kemanfaatan daripada menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan ahlul ahwa ini, kemaslahatan yang bersifat luas kepada kaum muslimin terkait dengan agama mereka. Bahkan ini masuk dalam jenis jihad sabilillah. Id tadhhiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'u baghi haula wa udwanihim ala dzalika wajibun 'alal kifayah fi ittifaqil muslimin. Di mana membersihkan jalan Allah, membersihkan agama Allah dan manhajnya dan syariatnya, serta membela daripada baghi haula, permusuhan mereka, kelampauan batas mereka, ini adalah perkara yang wajib. Yang hukumnya adalah wajib kifayah. Tidak diragukan akan hal tersebut. Menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin. Walau laman yuqimuhu Allah lidaf'i darar haula la fasadat din. Walau laman yuqimuhu Allah lidaf'i darar haula la fasadat din. Seandainya saja tidak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan untuk membela mara bahaya dari mereka ini, ya, membela daripada madarat-madarat mereka ini, para ahlul ahwa wal bidah, niscaya agama ini akan rusak. Dan memang demikian. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, lafasadatil ardh. Seandainya saja bukan karena Allah Subhanahu wa taala menolak kerusakan satu dari yang lain, ini saya bumi ini akan binasa. Wa kana fasaduhu a'dhamu min fasadi istila'il adu min ahlil harbi. Dan bahkan kerusakan mereka ahlul ahwa'i wal bidah itu lebih besar dibandingkan kerusakan di saat musuh, ya, lawan menduduki daripada kedudukan kita, menguasai kita, menguasai tanah tanah kita, negeri kita. Disebabkan karena peperangan. Jadi musuh kafir yang kemudian menguasai daripada tanah kelahiran kita, itu madharatnya tentu sangat besar sekali penjajahannya. Tetapi kerusakan disebabkan oleh ahlul ahwa'i wal bidah ini lebih besar, kata Syekhul Islam, lebih besar. Kenapa demikian? Fa inna haula idz tawallau lam yufsidu al-qulub wa ma fiha minad din illa tab'an. Karena mereka ini orang-orang yang menjajah dari kalangan bangsa kafir, tidaklah mereka merusak hati-hati manusia, hati-hati kaum muslimin, ya, keimanan mereka. Bukan itu yang dirusak. Melainkan kerusakan tersebut kalau pun terjadi, ya ini mengikut karena dikuasai, sehingga kemudian ya berbagai macam amalia-amalia tidak bisa dijalankan karena mereka dikuasai oleh musuh. Ini sekedar tabaan. Adapun mereka ini, ya, wa amma ulaik ahlul ahwa'i wal bidah fahum yufsiduna al-qulub ibtida'an. Mereka itu menghancurkan dan merusak daripada akidah, menghancurkan hati kaum muslimin, keyakinan-keyakinan mereka, ya, ibtida'an, dari semenjak awalnya. Yang diserang memang itu, dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Sehingga banyak dari kalangan a'immatus salaf yang menyatakan bahwasannya ahlul bidah ini lebih bermadarat daripada al-Yahud wa Nasara. Al-Bidah yang berada di tengah-tengah kaum muslimin itu lebih bermadarat dibandingkan Yahudi dan Nasrani, Al-Kitabain. Kenapa demikian? Karena mereka al-Ahwa'i wal-Bidah ibaratnya adalah musuh dalam selimut. Ya. Musuh dalam selimut atau duri dalam daging. Atau pagar makan tanaman. Ini pagar yang harusnya memelihara daripada tanaman, malah makan tanaman. Wallahu musta'an. Ibarat seseorang, ya, berada di satu tempat, dia merusak tempat itu dari dalam, hancur. Atau diibaratkan seperti kapal, bagian atas dan bawah, ya, bagian bawahnya berusaha untuk melubangi. Maka kalau bagian atasnya kemudian santai-santai saja, biarin saja mereka kurang kerjaan di bawah itu ngapain. Ya. Dia tetap tidak mau kemudian menasihati, tidak mau kemudian ya, memperingatkan bahayanya. Kalian jangan melubangi kapal, nanti kita akan bisa tenggelam. Ya binasa semua. Ya. Kapal itu akan tenggelam, menenggelamkan orang baik dan orang jahat. Semuanya tenggelam. Ya. Tidak kemudian karena yang melubangi di bawah, kemudian yang tenggelam orang yang di bawah saja. Kapal tenggelam, binasa semuanya. Sehingga di saat ada musuh dalam selimut, ya wajib bagi setiap kita kaum muslimin untuk memperingatkan. Ya. Dan peringatan-peringatan seperti ini mungkin seperti petir, halilintar, menyambar-nyambar. Memang sakit. Ya. Terdengar menyakitkan. Tetapi itu adalah yang paling baik. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan akan rahmah di dalam Islam. Kasih sayang di dalam Islam. Saling menasihati. Terkadang nasihat memang terasa berat. Bukan kemudian karena dinasihati merasa dirinya disalah-salahkan, dibidah-bidahkan. Jangan. Tetapi dilihat perkaranya. Kalau memang itu adalah kebenaran, maka kita menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nabiyallahu na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.